أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلى عاد أخاهم هودا إلى آخر القصة أرسلنا إلى عاد الأولى الذين كانوا في أرض اليمن أخاهم في النسب هودا عليه السلام يدعوهم للتوحيد وينهاهم عن الشرك والطغيان في الأرض dan kami mengutus Nabiullah Hud alaihi salatu wassalam kepada kaum 'Ad, saudara mereka, yang mana mereka fi ardil Yaman, di negeri Yaman. Hud adalah satu nasab dengan kaum 'Ad, yang mana Nabiullah alaihi salatu wassalam mengajak kaum 'Ad di mana? Di Yaman. Kepada tauhid, dakwah para anbiya tauhid. Wa yanahum 'anil syirk, mencegah melarang manusia dari kesyirikan. Tughyan, dan penyembahan kepada tagut fil ard, di muka bumi. Faqala lahum, faqala lahum, maka Nabiullah Hud mengatakan kepada mereka, ya kaum, wahai kaumku, wa'budullah, sembahlah Allah saja, ma'alakum min ilahin ghairuh, afala tattaqun, kenapa kalian malah menyembah kepada selain Allah? Afala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa kepada Allah azza wajalla? Tidakkah kalian takut terhadap kemurkaan Allah, terhadap azab Allah, terhadap siksaan Allah? Fa'in aqamtum 'ala ma antum 'alaih, orang mustajib, orang qadu. Tidakkah kalian takut terhadap azab dan siksaan Allah ketika kalian tidak mau tunduk kepada Allah azza wajalla? Tapi tetap saja kaumnya tidak mau tunduk kepada Allah dan Rasulnya, kepada Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Faqala al-mala'u alladziina kafaru min qawmihi, maka berkatalah para pembesar, tokoh, biasanya tokoh yang berperan, mana-mana juga tokoh, orang-orang besar berperan di sini, orang-orang besarnya, pentolannya, penggede-penggedenya, pembesar-pembesarnya, dari orang kafir, dari kaumnya, menolak dakwahnya Nabi Hud alaihi salatu wassalam, mencela apa yang didakwahkan oleh Nabiullah Hud alaihi salatu wassalam. Ya Hud, wahai Hud, inna lanaraka fi safahah, wahai Hud, semuanya kami melihat kamu pada kedunguan, bodohan, bodoh, dungu kamu ini. Kata siapa? Para pembesar kaum 'Ad. Wa inna lanadhunnuka minal kadzibin, dan kami menganggap kamu adalah orang-orang pendusta, perlente, pendusta. Ai ma naraka ila sawihan ghair rasyid, tidaklah kami melihat kamu kecuali orang-orang yang bodoh, orang yang dungu, atau mereka tidak lurus, tidak benar. Aghrib 'ala dhannina annaka min jumlatil kadzibin, dan kami menyangka kamu adalah termasuk orang-orang para pendusta. Wabin kala bat alimul haqiqah. Padahal kata Imam Syadi rahimahullah, hakikatnya sudah berbalik. Mereka sendirilah yang bodoh. Mereka sendiri yang dungu. Mereka sendirilah yang para pendusta. Astaghfirullahum haytaramu nabiyyum alaihi salatu wassalam bima hum muttasifu nabi wa abu alin nas'an fa innahum as-sufaha haqqan al-kazzabun al-kazibun. Maka Allah memfonis keumuman mereka adalah termasuk orang-orang yang bodoh. Karena mereka malah menuduh nabinya yang mulia, Nabi Hud, sebagai orang yang bodoh dan para pendusta. Justru mereka lah yang bodoh dan mereka lah yang para pendusta. Wa yusabahatin Allah memang kata al-haq wal-haq berad wal-ingkar. Tidak ada kebodohan yang paling besar dibandingkan dengan seorang yang menolak al-haq, ya, dengan kemungkar, dengan ingkar yang keras, pengingkaran yang keras. Takabbara ala inkiyadil al-mursyidin al-nusaha. Sombong, ya, terhadap orang yang memberikan nasihat, yang membimbing. Angkat qalbuhu likulli syaitan marid. Justru hatinya malah tunduk kepada setan. Setan yang selalu mengajak kepada kebengkokan. Kepada neraka jahanam, setan. Wadhal ibadah fi ghair mawdhiha. Dan meletakkan ibadah bukan pada tempatnya. Abadamin man la yabghi anhu syai'an min al-ashjar wal-ahjar. Mereka malah menyembah yang tidak patut untuk disembah, yang tidak pantas untuk disembah. Dari batu, pohon dan yang semisalnya disembah oleh mereka. Wa yukadzibun ablagh min kadziban nusiba ila man nusiba hadzal umur ila Allah azza wa jalla. Kedustaan yang mana lagi? Tidak ada kedustaan yang paling besar yang disebutkan kepada hal ini dibanding orang-orang yang mendustakan Allah azza wa jalla. Maka dijawab oleh Hud alaihi salatu wassalam, ya qaum, wahai kaumku, laisa bi safaha. Aku ini bukan orang bodoh. Ya, ini siapa bilang? Nabi Hud. Aku ini bukan orang bodoh. Biwajih minal wujuh. Ya, artinya mungkin membela diri, bahkan di sini membela diri, tidak mengapa ketika memang dibutuhkan. Bahwa Rasulul Mursyid Rasyid, bahkan dialah Nabi Nuh, Nabi Hud AS, seorang Rasul memberikan petunjuk, bimbingan, walakin ya Rasulul Rabbil Alamin. Akan tetapi aku adalah Rasul Rabbil Alamin. Uballighukum risalat Rabbi wa ana lakum nasihul amin. Aku hanya menyampaikan saja risalah dari Allah. Wa ana lakum, dan aku pada kalian adalah sebagai nasihul amin, yang memberikan nasihat al-amin yang maha dipercaya. Wajib alaikum an tatalaqu dzalika bil qabul. Ini wajib kalian untuk menerima hal ini. Tunduk patuh taat pada Allah Rabbul Alamin. Nah, ini para anbiya dan rasul hak. para anbiya dan rasul adalah hak sebagai utusan Allah azza wa jalla. Allahul musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.